bercerita cinta yang putih, tiada lagi dalam jiwanya terdapat gores-gores luka. Ia terus menyirami dirinya. Ini ia tenggelam, hanyut terbawa deritanya. Akan ku genggam tangannya dan takkan ku lepaskan. Ku dekat dirimu, cinta yang